cerita tentang si dia yang sama cakep kayak penonton. Telah sekian lama akhirnya dia terima saya. Ku mohon restu. Bang, bang, lihat apa aja? Pokoknya aku solo. Yang benar, bang. Telah sekian lama